lamun sudah kaya itu ikam sugihnya, lalu jadi nabi serta jadi raja pulang. Wa in syi'ta nabiyan abda atau jadi nabi aja dan jadi abdi aja, ayo nang mana pilih? Fa au ma ailaj Nabi Muhammad meleh nya Jibril ada kan, nilai Israfil datang Jibril ada, Nabi Muhammad ba'adab ba'adab kada mau milih anu aja, kada mau Jibril ada. Bagaimana Jibril jawabannya? Gimana menjawab? Ini Nabi Muhammad. Sebab itu tadi di atas tadi ada lupa taro, ada lupa. Nah, kada selalu aja. Ini minta dulu buah pikiran Jibril, gimana menjawab. Lalu Jibril wa isyarat ini kenapa? Auma'a maka mengisyaratkanlah oleh siapa tadi? Oleh ilahi kepada Nabi oleh Jibril. Antawadha, jaga hati supaya jangan bersifat kukus. Bukan lamun nabian malikan lawan nanu nabian abda, nang mana di antara dua itu nang sifat kukus, nah itu jangan dipilih. Nang sifat cagar tanah aja, sifat bumi, nah itu diambil. Nah itu lalu Nabi Muhammad tadi memilih nang mana? Pakola nabian abdan aja, padahal kan Israfil lelon Tuhan. Nah itu jadi fa'ubudiyatuhu sallam asyrafu min nubuwatihi wa risalatihi, maka kanabian itu di bawah, karasulan itu di bawah, ubudiyah nang tinggi. Oleh sebab itu tulisan di itu ada itu khatamun nubuwah. Coba kita lihat, Muhammad abduhu hanyar wa rasuluh badu dirasal, wa rasul ini ke bawah daripada abdu, jadi ubudiyah itu. Maka ubudiyah ini siapa aja kawa lamun nubuah lawan risalah, kalau itu tertutup sudah. Nah, kalau ubudiyah ini terbuka terus, terbuka terus. Paham lah. Nah itu cerita, alhamdulillah. Mudah Tuhan memberi paham itu aja kita. Kalau Tuhan memberi paham, kita itu harus syukur kepada Tuhan itu. Fa ubudiyatu sallam asrafu min nubuwati rasulihi wa sababu dzalika anna hadzal wasfa yushiru ila ghayati kamalillahi wa ta'alihi wa tiyaji ghairi ilahi fi sayyidil awwali wa yu isyara annahu dalil wa la ghayati dzul bil khudud bi nisbati jamili ta'ala intaha wala khasan min ma qatl wa nwa qalu bi dalah bi ziyadah. Nah situ kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, fa hadza ta'liqun ala al-muqaddimati al-ma'rufati bi sittin mas'alatan li syekhil imam al-alim al-Abi al-Abbas Ahmad Az-Zahidi. Maka bermula ini ta'liqun adalah satu susunan alal muqaddimah, atas muqaddimah al-ma'rufati yang dikenal bi sittin dengan sittin mas'alatan nisbah mas'alah. Ya kita ini muqaddimah nang disebut ngarannya 60 mas'alah sarah sitin 60 mas'alah fiqih nih. Kita lawan siapa ampunnya tadi? Itu apa tadi? Li syekhi bagiatnya syekh apa? Kita terus masuk ke dalam dulu. Kita masuk ke dalam dulu. Qauluhu sayyidina adakah? Adakah? Di dalamnya. Qauluhu sayyidina. Ay sayyidil khalqi. Ya kah? Sayyidnya seluruh makhluk. Was sayyidu lughatan. Kalau kata-kata sayyid. Man faqa ghairahu karaman wa hilma. Itu orang yang paling tinggi daripada orang yang lainnya. Nisbah pemurah serta kada pemarah. Ya kah? Itu pada lughat. Pada logot arti sayyid itu orang yang paling kada pemarah dan paling pemurah. Di zaman itu artinya orang itu pemimpin ngaran nyata. Pemimpin ngarannya orang itu. Kemudian qauluhu Muhammad badalun min sayyidina aw atubayyana alaihi wa Muhammad asyrafu asma'i sallam binisbah lil ardi was sama' ala sahih. Tetapi bismillah fi kalimat tauhid ya anu maktubun ala araqi asjar jannah wa ala da'iril. Walamma warada annallaha khalaqan nural muhammadiyah. Allah taala menjadikan nur Muhammad. Di sini hendak aku tekankan. Artinya jelaslah bahwa nur Muhammad itu adalah baharu makhluk. Lah nah itu wasamahu dan dibari pulang ngaran. Kalau dibari ngaran tuh tentu orangnya baharu Muhammada, ya lah. Nah itu. Nah, kita terus ke dalam dulu. Apalagi Syekhil Imam al-Alimi Abil Abbas Ahmad Az-Zahidi. Az-Zahidi. ini. Rabbiyallah. Taghammadahullah bi rahmatih. Semoga meliputi akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Yahullu al-fadhaha. Nah ini membabaklah ia ini syarah akan lapas-lapasnya mukaddimah. Wa yutammimu mafadaha dan menyempurnakan akan faedah-faedahnya. Apalagi wa as'alullaha min fadlihi ajazi li ya kah? Aku meminta akan Allah daripada kurnianya yang banyak an yanfa'a bihi, bahwasanya Allah memberikan manfaat dengan ini syarah tadi. Qala al-musannif rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita terus. Qauluhu wa ni'mal wakil, ada di dalam. Nah itu fi'lun wa fa'ilun wa ni'ma kalimatun anu tajma'un madha wa kullahu aini apa anu ni'mal mufawwadu ilaihi al-amru huwa Allah al-maqsus bil madhi wa idha kan Allah ta'ala huwa al-wakil al-mutawalli umura ibadihi fala yuhmilu man istanada ilaihi wa la yatruku man tawakkal alaihi bayak sifu ghammahu iziluh ghammahu. Artinya barang siapa bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah ta'ala mau artinya mengawali dan meninggalkan orang itu, dan Tuhan sandarkan orang itu kepadanya, dan Allah ta'ala hilangkan akan duka citanya sakit dan sakit hatinya. Habis ruwiyah ini lah annal khalil lamma ulkiya fi narin numrud atau Namrud, bahwasanya Nabi Ibrahim manakala diloter ia ke dalam api neraka Namrud, qala ujar Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, bacaan ini istimewa, fanajjahullah minan nar bi barakatiha, maka selamat daripada panas. Hasbullah. Hasbian toh, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa fil jami'i shagir, idza waqa'tum fil amril 'azim ay sa'bil muhawwil atau apa mahuli sama aja tadi. Faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apabila ikam jatuh di dalam perkara nang sulit lagi menakutkan, maka jangan dilapas bacaan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuh, banyak kiatnya membaca itu apabila kita di dalam keadaan susah, apalagi keadaan yang sangat menakutkan anu jekitan apa gawat, maka bacaan jangan tapi tak tinggal nang hasbunallah wa ni'mal wakil, banyak-banyak membaca itu supaya selamat daripada kesusahan tadi, dan supaya artinya apa daripada yang ditakuti itu tadi. Iya kan? Itu apa menang? Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a bil basmalah. Sidin memulai dengan bismillah iktida'an bil kitabil aziz, karena mengikut dengan kitab yang mulia juga. Bismillah juga. Qauluhu bada'a bil basmalah ibn Musa mal basmalah wa bismi ila akhiri awbima hiya manhuwatun minhu wa ilmun nahti nisama iyun. Apalagi kal ayilati wal haqalati wa minhu kalimatun nasubat bil asinil imam alikallam wa wajah wa hiya wallah ma tarba' laban apa? Banat kot ya kah? Matarok bak labantu kotu walatabas tamas apa walatabas tas maktu kotu walatasar walakomtu anu kotu walataam makot maaf walataam mak qa'adtu min tatah qattu ay ma'syatul laban ya mal arbi'a qattu. Aku pada pernah napajar menginum susu jari sayyidina Ali hari arba saumuran wala aqaltu samak ya masabti qattu. Aku kada bisa makan iwak laut hari Sabtu saumuran, dan mau aku makan apabila hari Sabtu aku makan iwak nang lain pada iwak laut aja. Anu kalau hari arba aku minum lain pada susu aja. Kenapa? Linnahi andri katiba, karena ditangati secara kesehatan badan. Dan aku kada pernah memakai salawar berdiri itu. Memakai salawar berdiri anu ondon kelihatan orang. Itu pengen berduduk kada disembunyikan. Muhafazatan ala sitril aura ya kada. Beondon kada kelihatan. Wala ta'ammaktu qaidan dan ta'ammamtu qaidan, aku kada bisa basurban berdiri. Berduduk nih tuh. Basurban tuh kada bisa aku berduduk. Lianna dzalika yu'addi ila tahsin imama, karena namun anu surban kenapa itu napa tadi apa namanya anu berduduknya kita tidak maaci akan benar kasurban wal musaf khilafuhu, artinya nang anu sesadang aja sedang aja itu aja sih. Ham di situlah anunya dalilnya lah. Nah, sedikit-sedikit mengambil anu faedah orang bahari teh. Iktidaan ambil kitab bil aziz wa amalan bi qouli sallam kullu amrin di balin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fa aqta'u. Nah, tiap-tiap satu perkara yang mempunyai hal yang bagus kada dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu aqta'u, kurang berkat. Nah, ini perkataan yang anu pekerjaan, perkataan yang bagus kalau dimulai dengan bismillah itu lamun kada bismillah kurang napanya? Berkatnya. Rawah Abu Dawud wa makna dibalin eh halin artinya amrin syarif wa sya'nin sana. Yuh tamu bihin yang artinya dipentingkan menang haram lain, menang makruh lain. Kalau ini misalnya gawian itu haram, gawian itu makruh, bismillah juga kada disuruh. Nak meisap rokok misalnya makruh kalau hukumnya bismillahirrahim itu kada disuruh. Wa makna akto'a naqisul barakati, makna akto'a tadi kurang berkat. Hada bayanu ma labudda minhu, bermula nang akan datang ini adalah menerangkan sesuatu nang kada boleh tidak daripadanya, ai ma la yustaghna an ma'rifatihi minal furud, sesuatu nang kada kawa dikaya akan daripada mengenalnya daripada segala kewajiban. Bahasa kitanya ini kewajiban nang mesti semuanya manusia tahu nang akan datang ini. Nah itu. Nah jam'u fardin wahwa wal wajibu mutaradifan. Kalau kata-kata fardu lawan kata-kata wajib itu sama sama maknanya. Mutaradifan sama maknanya. Illa fil haji kecuali di dalam haji. Fa innal fardhu fihi bi ma'na rukni, karena fardu dalam haji itu maknanya rukun. Fardu haji ya artinya apa? Rukun, rukun haji. Itu wa amal wajibu fa huwa ma'dal fardhu wa sunnah. Adapun yang wajib di situ adalah lain pada apa? Fardu lain pada sunnah. Sunat habis walam makana til furud qatut laku fi kutubul fikhi alal arkan dona surat asara musannad iladab iradati zaka biqaulihi alwajibati ala madhabil imam syafi'i ye rahmatullah alaihi. Manakala fardu itu bisa dipakai di kitab-kitab fikih atas makna rukun bukan syarat, nah maka mengisyaratkan musannad kepada menolak kehendak Indonesia dengan katanya nang wajib. Nah jadi makna fardu itu yaitu wah wajib itu. Jadi di apa dinaatakan dengan ala wajibati pulang ala madhabil imam syafi'i berlaku atas jalan imam syafi'i rahmatullah alaihi. Imam syafi'i ini huwa al imamul a'zam al mujtahidu. Nah ini mujtahid orangnya Abu Abdullah Muhammadu ibnu Idrisa wa yaltaqi ma'a Rasulullah dan tasamput anu iya lawan Nabi SAW fi abdi manah. Jadi saja orangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bermula menuntut ilmu adalah diwajibkan. Jadi faridatun maknanya diwajibkan. Nah, ala kulli muslimin wa muslimah atas seluruh orang Islam baik laki-laki maupun bini-bini. Nah, tahu sudah kita tahu hukumnya wajib. Arti wajib tu apabila digawe, nah dapat artinya surga, amun ditinggalkan neraka. Jadi apabila orang kada menuntut ilmu, bini-bini ke laki-laki ke neraka, cakarnya orang tu. Nah itu. Aroda bil ilmi, ilmu nang disuruh akan menuntut atau diwajibkan menuntut bagi laki-laki, ilmu nang mana? Nah ininya nah. Aroda bil ilmi, almu arrafi bil alifi wal lami, ilmu amali, ilmu cakar bagawi. Ilmu nang cagar begawi, ilmu nang cagar tak pakai. Jadi lamun orang kalau kada berdagang, wajiblah nuntut ilmu dagang. Nah inya kada tak pakai juga. Paham kata? Nah, mun orang kada tulak haji, wajiblah nuntut ilmu bamul haji. Nah kada. Jadi napa gawian kita mesti tahu ilmunya. Orang baca Quran, gawiannya kalau baca Quran tuh mesti ada ilmu Quran. Amun kada tahu di ilmu Quran membaca Fatihah iya nang luput gairah magadubi ali mulat dalin pada angin mbah matinya tiap-tiap amal kita ada ilmunya. Nah itu tadi pahamlah itu maksudnya tadi nang wajib itu ilmu gawi kita minta. Nah pegawai kita kan mesti ilmunya dituntut itu maksudnya kada semunya anak lupang dan semunya mbah nang kada gawian sorang pada laki-laki menuntut ilmu haid men sorang kada bisa haid menengahit bujulam orang bebaik ilmal amali artinya ilmu amal ala diwa mashurul wujubi alal muslimin la ghairu nang masyhur jo wajib nyolong Islam tah bukan nang lainnya kan jadi di kita aja artinya ilmu nang disuruh tah balamun unda disuruh nuntut ilmu jol berapa ilmu di kita aja kada banyak inggan na pegawian nyawa nang gawian nyawa tak ada tapi banyak nah kada tapi banyak jua. Jadi lamun orang bagawiannya saling banyak kan macamnya. Nah itu alim benar orang itu nang eta. Mun ada alim mana di mapa? Dia nang bahapa. Ya ka bahapal Quran bagus. Ya ka bahapal Quran da bagus ni bahapal gawian. Jangan nang rujuk tarus. Orang kada dintu kada. Wa fi iradil musannif kalam Ibnu Abbasin ba'dal hadis isyaratun. Dan di dalam mendatangkan oleh pengarang akan kata-kata Ibnu Abbas sesudah hadis isyaratun, ya kah? Nah, isyaratun ila dalik. Nah, wa qala al-Fudhail anu Ibnu Iyad fi ma'nahu. Coba kita masuk ke dalam qaulu wa muslimatin adakah? Hah? Adakah qaulu apa? Nah, wa muslimatin. Coba kita lihat masuk ke situ dulu. Laisa fi turki hadzal hadis kalimatu muslimatin kama naqalahu Banhawi najal syarih al-matan intaha wal 'ala al-musannif ittala 'ala riwayatin fiha dalika aw annahu rawal hadis bil ma'na li anna talab al-'ilmi ghair muqtasim bil dhukur bal wajib 'ala an-nisa'i ayban wa fil jami' talab al-'ilmi fardun 'ala kulli muslimin itu aja wadu 'ilmi inda ghair 'ali kama qalil al-khanazil aw al-hara wal ru'a wa al-dhahaba wa fi jami' ayban talab al-'ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa inna talab al-'ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr. Nah ini sahih. Talabul ilmi bermula menuntut ilmu ujar Nabi faridatun diwajibkan ala kulli muslimin atas seluruh orang nang Islam itu aja. Masuk aja bini-bini. Wa inna talabul ilmi dan bahwasanya orang nang menuntut ilmu tadi yastaghfirullahu kullu syai memintakan ampun untuk inya seluruh sesuatu kada kegampangan. Sa'alaman memintakan ampun. Sa'alaman motor nang kita pakai memintakan ampun inya. Nah kenapa pakai motor itu pula? Minta kanapun aja kita kunu syaih sampai-sampai hitan fil bahri meminta ampun meminta akan ampun hitan fil bahri iwak nang ada di dalam laut mintakan ampunnya lawan orang nuntut ilmu iwak nang di dalam laut mintakan ampun nang dalam laut menang sudah nang kita sangan itu kada mintakan lagi nya iya kah nang kita sangan itu mbah pondok lagi menyangka kalah iwak laut. Nah, itu sudah di tangan itu, ini masih di tengah laut itu. Nah, kenapa jadi iwak di dalam laut disebut di hadis? Karena iwak itu kada beilat. Nah, sedang nang kada beilat, sudah nangem, biasa membaca istighfar, artinya mintakan lawan Tuhan, apalagi nang beilat. Nah, lamun sudah iwak, nang kada beilat, mintakan ampun. Sesuatu nang jamadat, mintakan ampun juga. Lalu, nang beilat ini misalnya menyambati, mahiri'i, mendengki'i lawan orang nuntut ilmu, sadang hidup. Ya kah? Sadang hidup. Ya kah? Iwak mintakan ampun. Kenapa seorang mahiri'i? Ya kah? Nah itu nang sebutin sudah tak dicoret, nang minta lagi orang barina. Kiri. Ayo kita terusakan. Isyaratun ila dalil wa qala Fudhail Ibnu Iyad fi ma'na kullu amalin kana 'alaika fardan fa talabu ilmihi 'alaika fardun wa ma lam yakun lil 'amalu bi 'alaika fardan falaysa talabu ilmihi 'alaika biwajibin. Ujar Fudhail bin Iyad makna hadis ni toh tiap-tiap amal nang atas angkoh wajib menggawinya maka menuntut ilmunya amal itu atas angkoh hukumnya wajib juga sembahyang wajib kalau kita gawe ilmu sembahyang itu kita tuntut itu hukumnya wajib seperti bacaan tajwidnya. So ini cagar gawiannya wajib juga minta tah. Nah nang mana kita itu memakai amalakannya itu lawan kita kada wajib maka menuntut ilmunya itu kada wajib juga. Nah ya kah misalnya membaca ayat kul ya ayyuhal kafirun limbah fatihah sunat kada hukumnya lalu kita belajar itunya sunat juga, cawap cagar dipakai kepada nang sunat juga hukumnya itu aja hukumnya kan habis sudah itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kafaka min ilmi din ay syari'ati an ta'rifa ma la yasa'uka jahluhu. Ujar atnya Ibnu Abbas ya kalau dia cukup aja lawan nyawa menuntut ilmu syari'at tak bahwasanya mengenali nang kada boleh tidak nyawa mesti tahu. Malaya sauka artinya sesuatu nang kahada cukup akan nyawa kada tahunya. Nah maknanya malabudalaka min ma'rifati kawati mafrudiddin. Aja kita nang kada boleh tidak lawan nyawa daripada mengenalnya untuk mendirikan apa-apa nang diperduakan di dalam agama ini tadi. Habis nah itu tadi. Qaulu Ibnu Abbas adakah di dalam? Nah, huwa Abdullah ngaran sini Abdullah kala. Nah itu hibrul ummah punya kita paling alim daripada apa? Itu umman. Wa huwa tarjumah nul Quran sirin ini mentafsirakan apa? Al-Quran. Itu. Nah, kenapa nang jadi alim benar? Kenapa jadi ahli tafsir? Kenapa bakasnya? Nang jadi alim benar nih lawan ahli benar tafsir kenapa sebabnya? Tafulan Mustafa fi famihi. Ini nang rajin mengunyut ilat Nabi di ludai sidin itu nang jadi alim benar han. Paham ta? Allah wa qala sambil Nabi mendoakan pulang, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ini sebabnya nih ludah Nabi lawan doa ini Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Itu Ibnu Abbas manaqib sidin ta. Kan tanjilur rahmat kala. Wa fi riwayatin wa 'allimul hikmah, ada riwayat yang lain doanya pulang. Ini bisa kita pakai untuk anak kita mendoakan murid kita Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil wa 'allimul hikmah. Itu sebab ini doa datang dari Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ta'wilal Qur'an sambungannya artinya Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimul hikmah wa ta'wilal Qur'an. Tafsir maknanya Allahumma barik fihi wansur minhu waj'alhu min ibarikas salihin. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Iya nang jadi han jadi kada belajar behimat nano ludah Nabi lawan doa Nabi alim. Mata bi ta'if rahimahullah. Wa huwa ihda Ibnu Ihda wa samina sanatan umur sidin 71 ha Muammar. Termasuk mana? Panjang panjang umur. Walamma wudi'a manakala diandak jasad sidin liusalla alaihi untuk disembahyangkan. Ja'a ta'irun abyadu. Kenapa waktu sudah diandak hendak disembahyangkan datang burung putih? Hatta dakala akpanahu burung putih itu cerek-cerek masuk di dalam kapan. Kapan Ibnu Abbas. Ini katanya. Lalu patumisa dicari orang Abu Sia Bahera burung nenek cari orang ya, di dalam kapan kalau palam yujat sekalinya kadi ada palam masuwi alahi turab limbahnya sudah ditutupi tanah artinya dibuat sudah dalam tanah lalu dilimbuhi lawan tanah lalu anu sumi asautun ada suara kadengaran nang lam yurosak suho tapi kada ada orangnya suaranya aja ada kadengaran. Ini sudah ditanam sini dalam kubur. Nah, apa ujar suara tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibari wadkhuli jannati. Itu Ibnu Abbas. Riwayat sini Abbas nah. Nah, habis nah. Kemudian apa aja tadi? Wa yakfi fi dalika ma'rifatu. Itu apa tadi, Jan? Itu radhiyallahu anhu kada? Ada kada radhiyallahu anhu tadi? Nah itu. Wa yusannu taraddi wa tarahum 'alal ulama wal ubbat al akhyar ya kah? Jadi kalau orang alim atau orang pak ibadah itu kita disuruh mengucap radhiyallahu atau rahimahullah surat hukumnya habis deh. Kita baca pinggir pulang deh. Wa yakfi fi dzalika ma'rifatu ahkamih adh-dhahirah. Wajib ma'rifatu ruqyah adh-dhahirah nahwu nafaja ta'allumi kalimat syahadah. Wallahu ta'ala lam sifatullah. Amulai aja. Insyaallah mudah-mudahan Tuhan memberi paham bagi kita berkatin ilmunya yang bermanfaat ini tadi dan mudah-mudahan husnul khatimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alana wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim antal mu'akhkhir la ilaha illa anta. Allahumma razuqna al-'ulum al-ladunniyah wal a'mal as-salihah al-bardiyah wal akhlaq al-hasanah wa husna al-khatimah fi khair wa tuba'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin wa ighfir lahum maghfiratan min 'indika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz ahla baldatina ومحقب أهل بلدتنا ومحقب أهل بلدتنا بما حفظت به الأرض والسماء يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلو الدارين آمين. مسألة: إذا قيل لك يا مؤمن ما الإيمان أي ما متعلقات حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، فالجواب أن تقول آمنت أي صدقت وأقررت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بفتح الدال خيره وشره من الله تعالى. Bermula ini satu soal. Apabila dikata orang bagi engkau wahai orang mukmin, apakah iman? Maksudnya apakah takluk hakikat iman? Yang iman itu maknanya tasdik. Kalau bahasa ringkasnya, nang ditasdikakan itu apa? Nang diimani itu nang apa? Napa? Ini bahasa ringkasnya. Pal jawabu, maka jawabnya, antakula lawa engkau ngata amantu ay saddaqtu wa aqrartu billah. Aku beriman, artinya aku membenarkan serta aku mengikrarkan billah dengan Allah. Sebutin sudah takluk iman. Nang diimani ta pertama Allah, kedua wa malaikatihi malaikat, ketiga wa kutubihi sagala kitab, nang keempat wa rusuli sagala rasul, kada sepalih aja sagala rasul, kitab sagala kitab kada sepalih aja, malaikat segalanya kada sepalih aja, wa yaumil akhir hari kiamat. Ini nang dipercayai, nang dibujurakan di hati, nang ditasdikakan di hati. Wal qadari dan qadar, baik khairihi nang bagus, wasyarrihi nang kurang bagus. Kada duanya minallahi ta'ala, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mau kita cuma percaya dengan Allah, titik. Kada mau melawan Tuhan aja percaya kada mau, harus ada malaikatnya pulang dipercayai, itu segala kitab segala rasul. Nah ini rukun iman marannya. Nah kita ini membaca perukunan nih. Ini bisa jual sudah ketinggian bacaan ya, karena kada ingat lagi lah di bawah. Hah? Ini bambulit maka rame ini nih. Kurang lawas nih macam kada terbaca nahu lalu membaca jurnya rame mana. Nah apa wahada kamarawahu muslimun, bermula yang disebut ini sama lawan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kama seperti hadis, rawahu rawal hadis itu muslimun. Ma maknanya itu hadis, jangan kama seperti sesuatu masuk acan gitu lah. Jadi di bawah ma tulis hadis, rawahu namaratkan hu akan itu hadis tadi muslimun. An Sayyidina Umar min hadis Jibril, daripada hadis Jibril. Wa in akhadta min riwayatil Bukhari, lamun nyawa hendak mengambil riwayat Imam Bukhari pulang. Itu kan riwayat Imam Muslim. Mun hendak membaca nang dalam Bukhari min an Abi Hurairah min hadis Jibril juga aidan bataqulu amantu billahi wa malaikatihi wa biliqaihi. Ini belainnya. Wa rasulih wa bil ba'ti, maka itu tah di dalam nata. Artinya aku membenarkan dengan adanya Allah dan segala malaikatnya dan bertemu kepadanya dan segala rasulnya dan dengan dibangkitkan. Wal makna maksudnya ditakuni lang pulang, arti baiman dengan Allah itu mengapa? Percaya dengan Allah, hati membenarkan akan Allah. Nang kenapa orang membenarkan Allah? Jawabnya, saddaqtu biwujudillah. Pertama, aku percaya dengan hati dengan wujud Allah. kadang percaya dengan Allah mintu eh maksudnya percaya dengan wujudnya Allah. Namun lawan Allah percaya, tapi ini tak menentang adakah Tuhan itu kada adakah Allah itu adakah kada. Lalu berdiam. Lain tadi maksudnya amantu billah, amantu ai saddaqtu biwujudillah. Nah, tetas dek serata dengan hati lah. Dicancang orang kah? Kada singgah.